sankura sera ankala dari sini kenyara sankura sera ankala dari sini kenyara sankura sera identi banala ison iwari banala ison identi banala ison iwari banala ison ni masini kenya soro karagwansa yesi lebe monebo ni masini kenya soro karagwansa yesi lebe monebo ankala dari sini kenyara sankura sera ankala dari sini kenyara sankura sera ankala dari sini kenyara sankura sera identi banala ison iwari banala ison identi banala ison iwari banala ison ni masini kenya soro karagwansa yesi lebe monebo ni masini kenya soro karagwansa yesi lebe monebo ni masini kenya soro karagwansa yesi lebe monebo Sankura sera, Sankura sera.